itu bab majaa mutalli fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang ancaman keras atau larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Dia beribadah kepada Allah tetapi di kuburan wali atau orang saleh, itu saja dilarang keras, sudah dikecam, apalagi kalau dia menyembah kuburan itu, bukan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini dan bab-bab yang berikutnya akan menjelaskan kepada kita betapa besar hirs Rasulullah SAW kepada umat ini, antusias dan semangat besar beliau agar umat ini terjaga akidahnya, imannya, tauhidnya, agar selamat dari berbagai bentuk kemusyrikan dan yang akan menyeret mereka kepada kemusyrikan. Rasul sangat bersungguh-sungguh dalam bab ini dan memperjelas kepada kita makna ayat bil mu'minina raufur rahim. Wa Rasulullah itu kepada mukminin sangat raufah, rahmah, penuh kasih sayang, ingin yang terbaik bagi mereka. Dan salah satu bentuk hirs tersebut, Rasul tahdzir umatnya dari segala wasilah yang mengantarkan mereka kepada syirik kepada Allah. Maka bab ini bab saddu dzara'i syirk, menutup segala dzari'ah, segala jembatan, segala arah jalan yang akan menjurumuskan mereka kepada syirik kepada Allah jalla fi'ala. Bahkan larangan ini ghalib, larangan yang sangat besar, keras. Bahkan akan kita ketahui nanti di tengah-tengah syarah bagaimana Rasul ulang, Rasul tekankan, Rasul perjelas, termasuk bagaimana beliau menyampaikannya. Ini kapan statement atau timing yang Rasul sebutkan bahwa fisiatil maut, fisakaratil maut, dalam keadaan Rasulullah SAW menghadapi kematiannya sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ini kepada umat diulang-ulang oleh Rasulullah bukan sekali dua kali. Tentunya semua ini jelas menunjukkan betapa perkara ini ditakuti oleh Rasulullah SAW dan tidak diinginkan itu terjadi pada umatnya alaihi salatu wassalam. Maka bab ini bab tentang wasail syirkul akbar. Bab ini at-tadlil fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih, bab tentang wasilah kepada syirik akbar. Semua ini demi penjagaan tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari jariah yang ditakuti oleh Rasulullah, yaitu kuburan orang soleh dengan dia awalnya ibadah kepada Allah di situ, ikhlas kepada Allah, belum ada syirik sama sekali, atau mulai meningkat merasa lebih khusyuk ibadahnya. Kalau dia ibadah di samping atau dekat kuburan tersebut dan seterusnya. Di dalam bab ini yang dimaksud dengan orang soleh umum, baik itu para anbiya, dan mereka tentunya orang soleh pada tingkatan teratas, para mursalin, baik itu yang setelah mereka, sahabat, a'immah, baik itu yang di umat ini ataupun mungkin orang soleh di umat-umat yang sebelum umat ini, semuanya sama. Adapun orang soleh bil khairat, yang diketahui mereka itu cepat, bahkan berlomba dalam perkara-perkara kebaikan, dalam amalan saleh, atau paling tidaknya diketahui yang wajib-wajib dia jaga, dia tunaikan, yang haram-haram dia tinggalkan, dia jauhi, maka dia adalah orang saleh. Tentu yang sabiq bil khairat lebih tinggi derajatnya, walaupun semuanya salihu, orang-orang yang saleh. Dan umum juga saleh ini dari kalangan lelaki maupun wanita, baik itu kuburan orang saleh lelaki maupun kuburan wanita yang salihah. Makanya salah satu perbuatan mereka biasa keliling ziarah ke kuburan-kuburan. Salah satunya yang mereka rutin, kebiasaan mereka lakukan adalah menziarahi kuburan wanita yang disebutkan wanita soleh dulu masa hidupnya, rajin sholat malam, ibadahnya, lupa saya namanya, nyanyi siapa begitu, kuburannya di Bali jadi didatangi diziarahi. Al-Muhim, bab ini akan dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala bahwa laknat dan celaan, celaan keras itu bagi yang menjadikan kuburan orang saleh tersebut sebagai tempat ibadahnya, masjid, atau dia fasilitasi dengan di kuburan itu dia beri penerangan, dia beri lampu dan yang semisalnya, sehingga tempat itu menjadi tempat yang diagungkan dan dimuliakan. Itu saja menjadi orang yang paling jelek di sisi Allah. Dia ibadah tetap sama Allah, cuma mulai memposisikan kuburan-kuburan ini lebih dari yang disyariatkan. Kalau itu saja dicela, bagaimana? Apalagi kalau dia malah ibadahnya kepada yang dikubur itu. Dan ini dari kejelian dan ketajaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kecerdasannya, bagaimana dia memahami usus dan istinbat darinya, di mana orang sudah mengarahkan doanya kepada yang dikubur, takut, berharap, meminta pertolongan, sholat, menyembelih, nazar, dan ibadah-ibadah yang lain kepada sahibul qabr yang dikubur di situ. Makanya bab Syekhul Islam sebutkan fakaifa idza adahu, apalagi kalau dia malah menyembah yang dikubur itu. Ibadah kepada Allah di kuburannya saja dilaknat, apalagi kalau justru malah dia menyembah dan ibadah kepada yang di dalam kubur tersebut. Tentunya larangan lebih keras dan lebih berat ancamannya kepada pelakunya. Dengan ini pelaku wasilah-wasilah syirik menelu terlaknat. Bukan hanya itu, ini yang tadi disebutkan di depan, penjelasan yang berlapis, diulang-ulang dengan bentuk yang beraneka ragam. Sekian penjelasan yang semua itu menekankan dan menjelaskan bahwa ini betul-betul dilarang, betul-betul dicela, betul-betul ditutup jalannya oleh Rasulullah demi menjaga tauhid ini. Dilarang pelakunya yang melakukan wasilah kepada syirik akbar, belum pelaku syiriknya. Dia melakukan wasilah, sesuatu yang bisa menyeret kepada syirik, mengarahkan kepada syirik, dilarang. Bukan hanya itu, disifati oleh Rasul syirakul khalq indallah, sebagai orang terjelek di sisi Allah. Manusia terburuk di sisi Allah. Kalau ini pelaku wasilahnya, kira-kira hukumnya bagaimana orang yang melakukan kesyirikan itu sendiri? Padahal ini baru wasilah, belum syiriknya itu sendiri, yang tentunya akan jauh dan jauh lebih besar. Fakaifa idza abadahu, bagaimana kalau dia malah menyembah kuburan ini? Yang dimaksud abadahu bisa dua makna. Yang pertama, abadahu artinya menyembah kuburannya. Makna yang kedua, menyembah orang soleh yang di dalam kubur tersebut, yang dimakamkan di kuburan itu. Kenapa dijelaskan demikian? Karena mereka kuburiin, para penyembah kubur, terkadang ibadah mereka tertuju pada kuburan, lebih kepada kuburan-kuburan yang mereka sakralkan dan mereka agungkan. Terkadang ibadah mereka doa kepada yang di dalam kubur, sahibul qabr, ini siapa, wali fulan, orang saleh fulan, kepada jenazah yang di dalam kubur tersebut. Bahkan terkadang pula yang ketiga, ibadahnya melebar kepada yang di sekitar kuburan atau yang berkaitan dengan kuburan tersebut, sehingga lebih kepada bangunan yang didirikan di kuburan itu, di kuburan sudah dibangun istana atau apa namanya, bangunan megah yang mengelilingi atau melindungi kuburan tersebut, atau dipagari dengan pagar besi atau yang semisalnya, diberi kincir dan yang semana dengan itu. Terbukti bagaimana mereka ibadahnya, kalau kamu lihat yang mendatangi tempat-tempat itu, mereka memuliakan yang sekitar kubur itu. Kalau itu pagar, jadi pegang pagarnya. Kalau itu tembok bangunan, diusap-usap kemudian diambil debunya, tubuhnya, atau wajahnya, atau bahkan dia meratap di kuburan-kuburan tersebut sambil menangis, sambil ini, ibadahnya sudah kepada bangunan atau yang di sekitar kuburnya, bukan lagi ke kuburnya, bukan lagi yang di dalam kubur, bahkan yang di sekelilingnya, entah itu temboknya, bangunan, atau itu pagarnya, atau yang semisalnya. Syaitan tidak akan berhenti pada satu titik untuk merusak dan menyesatkan Bani Adam. Semua itu dengan anggapan supaya dapat barokahnya, supaya mendapati barokahnya kuburan fulan, dia usah-usah, dia ciumi. Nah, begitulah kadar tanahnya diambil sebagiannya, tidak jarang dimakan tanah itu, sebagiannya mungkin akan dia bawa pulang, disimpan dan seterusnya. Dengan demikian, ibadah di kuburan-kuburan orang saleh itu menjadikannya sesembahan selain Allah, baik dengan berdoa, dengan dia berdoa kepada kuburan tersebut, atau memohon agar diselamatkan dari masalah berat yang menimpa dia, dikeluarkan dari problematika yang sedang dia hadapi, atau agar dipermudah dia mendapat suatu kemaslahatan, atau dengan dia menyembelih di kuburan macam ibadah yang bisa dilakukan oleh mereka, tidak hanya doa di kuburan-kuburan tersebut. Itu secara global makna bab yang akan dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarahnya Syekh Abdul Rahman rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Dari situ pula kita bisa mengetahui apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa mendatangi kuburan, menziarahi kubur, terkadang ziarah yang tujuannya untuk si penziarah mendapat manfaat dari yang dikubur. Dia yang berkeyakinan atau berharap supaya dapat manfaat, supaya hajatnya terkabul, agar keinginan masalah tertentu darinya terlaksana, agar dia terselamatkan, terangkat dari problem masalah yang dia hadapi. Manfaat untuk dia, dia inginkan dengan ziarah ke kuburan tersebut. Maka ziarah yang semacam ini ziarah bid'ah. Yang kedua, ziarah yang tujuannya untuk memberi manfaat kepada yang dikubur dengan mendoakan mereka agar diampuni dosanya, dirahmati Allah, diluaskan kuburnya, diterangi dengan cahaya. Nah, maka yang demikian adalah ziarah yang syar'i. Sebatas yang diajarkan dalam Quran dan di dalam Sunnah. Di dalam bab Walif rahimahullah menyebutkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala maja'a min at-taghlib fi man 'abada Allah 'inda qawli rajulin salih fa kayfa idza 'abadahu ay ar-rajul salih, yani 'abadahu, ibadah kepada rajul salih tadi, dan kita ketahui tadi bisa kepada orang yang langsung, sehingga ya dia sebut-sebut ya syekh bin fulan, wahai wali fulan, wahai fulan, disebut namanya, selamatkan dirinya, dirinya minta ini, minta itu, atau kepada kuburannya, atau kepada yang di sekitar kuburnya. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar, maka peribadatan kepadanya adalah syirik akbar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi, dan ibadah kepada Allah di sana merupakan wasilah untuk orang bisa nyembah kepada yang dikubur tersebut. Wa wasail syirkin muharramah, dan tentunya wasilah kepada syirik haram. Lianna tuadi ila syirkin akbar, karena itu menyeret kepada syirik akbar. Wa huwa a'dhamud dzunub, dan yang demikian itu dosa yang paling besar. Dengan demikian, wasilah atau penyimpangan yang terjadi di kuburan-kuburan orang soleh ini bisa syirik akbar kalau sudah berdoa dan meminta-minta kepadanya, beristighosah, minta pertolongan, bantuan, sesuatu yang tidak kuasa untuk memberinya kecuali Allah. Yang kedua, ketika yang dilakukan itu merupakan wasilah kepada kemusyrikan, seperti tadi mengusap-usap dinding kubur, atau bertawassul dengan yang dikubur, atau sholat di situ, baca Quran di situ, dan yang semisalnya, maka ini wasilah kepada syirik dan tentunya haram hukumnya. Qala lahu fi sahihi anna Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah, Eritrea, Afrika sana, dan banyaknya gambar-gambar di gereja tersebut. Ada patung, ada gambar gereja dari dulu sampai sekarang penuh dengan gambar, gambarnya Yesus yang katanya gambarnya Maria, Maria yang gambarnya ini, patungnya Fulan, Fulan, itulah gereja isinya. Cerita Ummu Salamah kepada Rasulullah di Habasyah begini. Faqala ulaiki idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syarru khalqi indallah. Mereka itulah Rasulullah sebutkan, kalau sudah ada yang mati orang saleh dari mereka atau hamba yang saleh, langsung mereka bangun pada kuburnya tempat peribadatan, lalu mengenang, untuk mengenang mereka, mereka buat duplikasinya, mereka buat patungnya atau lukisan, gambar, fotonya, yang mengingatkan Fulan, Fulan. Mereka itulah makhluk terjelek di sisi Allah. Hadis di Bukhari dan Muslim. Fahamlahi jama'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatul tamani. Begitulah mereka menggabungkan dua fitnah. Mereka lakukan fitnah kubur itu sendiri ketika mereka bangun, mereka kultuskan menjadi tempat ibadah dan akhirnya disembah, dan fitnah patung dan gambar-gambar orang saleh itu sendiri juga fitnah. kedua-duanya dilakukan oleh kaum Nasoro dan yang mengikuti pada mereka. Qauluhu fi sahihain anhumma salama hiya Hindun bintu Abi Umayyah ibnu Mughirah ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah, beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah, kembalinya beliau Quraisy, Quraisyiyah, kembalinya kepada suku Bani Makhzum. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu sepeninggal suaminya Abu Salamah. Begitu Abu Salamah meninggal, Rasul perintahkan beliau untuk baca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala pada musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Karena orang sedih dan maka boleh katakan siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya selama ini yang menyayanginya, melindunginya dan seterusnya. Ucapkan, beliau ucapkan dengan penuh iman. Aneh, sampai kemudian begitu iddahnya selesai, dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah jauh lebih baik dari Abu Salamah. Maka manfaat dan faedah dari doa jika diucapkan dengan penuh keyakinan dan iman. Sanata arba wa kila salaf, dinikahi Rasul tahun ke-4 atau ke-3 Hijriah. Wakana qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah, dan beliau sendiri Ummu Salamah sempat hijrah ke Habasyah bersama Abu Salamah suaminya dulu sebelum hijrah ke Madinah. Makanya juga cerita di Habasyah ada gereja begini-begini. Matat sanata tsnatain wa sittin, beliau meninggal tahun 62 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Atfin, beliau sebutkan wa fi sahihain anna huma habibah wa umma salma zakarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Bukhari Muslim juga yang menceritakan tentang apa yang dilihat di Habasyah adalah Ummu Habibah bersama juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Keduanya menceritakan kepada Rasulullah karena keduanya hijrah ke Habasyah. Wal kanisa bi fathil kaf wa kasri nun kanisa, dijamak kanais. Ma'badun Nasara atau ma'bad lin Nasara, tempat peribadatan bagi kaum Nasara. Di dalam hadis Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza mata fi rajul salih aw al-abdus salih banau ala qabrihi masjida." Mereka itulah jika ada orang mati, orang soleh mati dari mereka atau seorang hamba yang soleh, mereka bangun dikuburnya masjid. Yang dimaksud dengan masjid ma'bad, tempat peribadatan. Karena setiap tempat yang digunakan ibadah maka disebut masjid. Makanya Rasulullah sebutkan salah satu dari keistimewaan umat ini, wujudlah liyal ardu tahuran wa masjidah, masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan bumi ini tanah suci dan tempat ibadah. Dimanapun kamu sholat, kalau sudah masuk waktu sholat, hanya beberapa tempat sedikit yang diperkecualikan tidak boleh dipakai sholat padanya. Tapi secara umum disebut masjid karena tempat yang boleh dilaksanakan di situ ibadah kepada Allah. Dan sujud sendiri maknanya khudu' dan tadabbur, merendah dan tunduk. Maka di tempat yang mereka ada padanya perbuatan tersebut, merendah, khusyukkan di ibadah, tempat itu masjid. Maka secara bahasa gereja mereka terus disebut masjid. Nah, ini tempat ma'bad ibadahnya mereka. Makanya Rasulullah katakan, "Idza mata fihim ar-rajulu shalihan wa 'ala qabrihi masjidah." Agar orang tidak ingin jadil, agar tidak ingin debat misalnya dengan kebodohannya. Enggak ada orang Nasoro bangun kuburan orang soleh mati mereka masjid. Enggak pernah kita lihat. Masjid yang miliknya kaum muslimin itu kebodohan dia. Nah, masjid yang dimaksud tempat peribadatan di mana dia di situ tunduk rendah kepada Allah, dia beribadah dan seperti itu. Seperti yang mu'alif sebutkan, mereka menggabungkan dua fitnah sekaligus, fitnah kuburan yang dibangun padanya tempat ibadah dan fitnah suar foto, gambar-gambar lukisan atau bahkan berhala dari orang-orang soleh. Dan itu menjadi kelayakan, tuntutan yang harus ada pada mereka. Kalau kamu mengamati dan kamu ikuti di mana mereka merayakan amalan-amalan mereka, memakmurkan kuburan-kuburan orang soleh, dinamakan ini, dinamakan itu, acara-acara mereka banyak, pasti dan pasti diiringi di situ pula gambar-gambar. Paling tidaknya dijual, kalau tidak dibagikan gratis, dijual dengan figuranya, lukisan. Kalau bukan beneran, paling tidaknya ilustrasi. Ini ilustrasi fotonya atau lukisannya Syekh Fulan, ini dulu lukisan gambarnya Alim Fulan, cikal bakal atau leluhurnya kuburan ini fulan bin fulan di situ, kan banyak orang memanfaatkan momen tersebut, yang jualan kopiah, yang jualan siwak, yang jualan ajnas, macam-macam. Salah satunya penjual gambar-gambar ini. Orang lebih tertarik. Ini masya Allah, ini dulu fulan. Wah, seringnya akan beriringan dua ini, fitnah ketika kuburan itu dijadikan tempat peribadatan, dan fitnah yang kedua, fitnah gambar ini tadi, lukisan. Akan mereka gabungkan dua ini di setiap acara yang mereka hidupkan di kuburan-kuburan tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Itu yang Rasulullah sebutkan, syirahul khalqi 'indallah, manusia terjelek di sisi Allah jalla fi'ala. Insyaallah kita akan